أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي وأخواتي أعزني الله وإياكم semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya hingga kita dapat bersama kembali dalam mempelajari bahasa Arab di Radio Hidayah. Marilah kaum muslimin dan muslimat, para al-mustami'in wal-musyarikin, bersama-sama kita membahas pelajaran bahasa Arab kita supaya dalam mempelajari bahasa Arab ini kita selalu aktif dan selalu mendengar dari pelajaran yang kita lewati. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat dakwah beliau kita dapat menikmati halawatul iman, manisnya iman, sehingga kita dapat menjalankan syariah dengan benar sesuai dengan pemahaman para ulama wassalafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Kita buka buku kita halaman 61, yakni Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Semoga kaum muslimin, para mustami'in, wal musyarikin telah siap dengan bukunya. Pada halaman 61, pelajaran ke-11. Istami'u thumma karriru. Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Baiti. Hadha baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, wa li ukhtun wahidatun ismuha Suadu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Nukarrir. Istami'u jayyidan. Ad-darsul hadiya asyara. Baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri. Wahada kursiyi. Wahada maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wahaqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Hadihi ghurfatu akhi. Watilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Suad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Itulah bentuk bacaan dari Ad-Darsul Hadiya Asyara. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, bersama-sama kita membaca dan mempelajari Ad-Darsul Hadiya Asyara ini dengan cara mendengarkan bacaan para peserta dan para pendengar. Hendaklah bermusabakah, berlomba-lomba untuk membaca demi untuk melancarkan lisan lidah kita, menjadikan lidah Arab, lisanul Arab. Bagaimana lisanul Arab mengucapkan kalimat Arab, seperti itu hendaknya kita dalam membaca bacaan ini. Naam, tafadhal. Ya, Basmail. Baik, sahabat hidayah rahimakumullah. Demikianlah tadi contoh bacaan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz pada Ad-Darsul Hadi Asyar. Itu bacaan tentang baiti, ya, tentang rumahku. Silakan bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini di nomor telepon 0761-765-2255 atau di nomor SMS bagi yang ingin bertanya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya, tafadhali. Ad-Darsul Hadiya Asyara. Baiti. Hadza baiti. Baiti amama masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfatun. Fiha nafizatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Wa hadha kursi. Wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amamal ghurfatil wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamah wa li ukhtun wahidatun ismuha Suadu. Abi wa ummi fi tilka ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Naam, Ummu Muhammad. Ya, Ustaz. Terjemahkan fakro yang di atas. Satu alinea. Ini rumah saya. Nah. Ini rumah saya. Rumah saya di depan masjid. Rumah saya indah. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Ada taman yang kecil. Nah. Ini kamar saya. Dalamnya ada jendela yang besar, kipas angin yang cantik dan kipas angin yang indah. Nah. Ini kursi saya. Ada. Ini ranjang saya. Nah. Ini kursi saya dan ini meja saya. Jam saya dan kolak dan pena saya dan buku saya di atas meja. Dan tas saya di bawah meja. Nah. Jendela kamar saya terbuka. Naam. Lanjutkan. Gimana saya diteruskan? Naam, teruskan sampai habis. Ini kamar saudara laki-laki saya. Naam. Itu kamar saudara perempuan saya. Kamarnya, kamar saudara laki-laki, kamar saudara laki-laki saya besar. Dan kamar saudara perempuan saya kecil. Naam. Kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saudara perempuan. Ghurfati. Amama ghurfati di depan? Di depan kamar saya. Naam. Dan kamar saudara laki-laki saya di depan ukhti perempuan. Dan kamar saudara perempuan saya di depan kamar mandi. Matbah. Dapur Ustaz. Naam, ahsan. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki namanya Usamah. Naam. Dan mempunyai seorang saudara perempuan namanya Suad. Ayah saya dan umi saya di kamar yang besar itu. Naam. Saya mencintai ayah dan ibu saya. Saya mencintai saudara laki-laki dan perempuan saudara perempuan saya. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Naam, jazakillah khairan Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan li Ummi Muhammad di Panam yang telah membaca dan mengartikan kalimat demi kalimat, kosakata demi kosakata yang tepat dan benar. Terbukti Ummu Muhammad telah menghafal dan mengetahui kosakata yang banyak dan kosakata yang telah dipelajarinya. Jazakallah khairan. Naam, ba'da Ummi Muhammad. Tafadhal. Jazakallah khair kepada Ummu Muhammad yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Arif di Geraha Ustaz. Iya, Ummu Arif. Silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiyah asyarah. Baiti. Haza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun sughiratun. Hazihi khurfati. Fiha nafizatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Haza sariri. Wahaza kursiyi. Wahaza maktabi. Naam. Sa'ati wa qalami wa kitabi ala al-maktabi wa hakibati tahtal maktai nafizatun kurfati maftuhat hazihi kurfatu ahi wasilta kurfatu ufti kurfatu ahi kabirotun wa kurfatu ufti sogirotun kurfatu ahi amama kurfati wa kurfatu ukti amama matbahi li ahun wahidun ismuhu Usamah wa li uftun wahidatun ismuha Fuad abi wa ummi fi tilkal kurfatil kabirati ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu ahi wa ukhti. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Graha. Ummu Arif, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kamar saya. Rumah saya. Ini rumah saya. Enggak. Kalimat rumah. Yang saya sebutkan Ummu Arif. Iya, Ustaz. Kalimat yang saya sebutkan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Naam, Ustaz. Kamar saya. Kurfati. Rumah saya. Baiti. Pena saya. Kolami. Pena kamu. Kolamuka. Pena dia. Kolamuhu. Kolamuha. Pena dia perempuan. Naam. Saudari saya. Ukti. Saudara saya. Saudara laki-laki saya. Ahi. Ahi. Jam saya. Saati. Kipas angin saya. Mirwahati. Meja saya. Maktabi. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Graha. Ma makna tilka ghurfatu ukhti? Tilka itu kamar. Itu kamar saudari perempuan saya. Di sini tilka. Ini isim apa namanya? Isim isyarah, Ustaz. Isim isyarah. Ismu isyarah. Lil qarib au lil ba'id? Lil ba'id. Lil ba'id. Ahsanti. Tilka untuk muzakkar atau muannas? Tilka. Muzakkar, Ustaz. Kalau muannasnya? Tilka ghurfati, tilka ghurfatu ukhti. Muannas, Ustaz. Muannas. Muzakarnya? Muzakarnya zalika. Zalika, naam. Ahsanti Ummu Arif. Jazakillah khairan. Oh iya, Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakillah khairan li Ummu Arif di Graha. Naam. Tafadhal. Ya, sahabat Dida, demikianlah tadi ada Ummu Arif di Graha. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan berikut kita terima di 0761-765-2255. Dan bagi yang ingin bertanya melalui SMS, dapat mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali li Bu Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الحادي عشر بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمه سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. نعم. أحسنتي إبو مرسيدة دي مرسان. نعم إبو مرسيدة. biasa Ustaz. Amamal masjidi. Itu dalam kaidah nahunya bentuk apa? Amamal masjidi. Isim zaraf. Amama. Amama zaraf. Dan dia dalam bentuk lainnya juga mudhaf ilaih. Baiti jamilun. Na'at. Baiti jamilun. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Hadiqatun saghiratun. Na'at man'ut. Naam, ahsan. Sebutkan bahasa Arabnya kas saya. Haqibati. Kamar saya. Urfati. Nama saya. Ismi. Nama dia. Ismuhu. Muannas. Ismuha. Nama kamu. Ismuka. Perempuannya. Ismuki. Saudara perempuan saya. Ukti. Seorang mahasiswi. Ukti talibatun. Naam. Saudara laki-laki saya seorang insinyur. Akhi muhandisun. Kemudian al-ghurfatul fi tilkal ghurfati al-kabirati. Contoh di sini abi wa ummi fi tilkal ghurfati al-kabirati. Fi harfu jar. Harfu jar. Tilka isim isyarah lil ba'id. Lil ba'id. Al-ghurfatil kabirati. Na'an man'ud. Mabni ala majrur. Kenapa? Bukan mabni ala majrur. Alamatu jarrihi kasrah. Alamatu jarrihi kasrah fi akhirihi. Kenapa? Kerana dijarrihi oleh. Naam. Ahsan. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazahallah khairan li Ibu Mursida di Marsan. Naam, tafadhal ba'da Ibu Mursida. Iya, jazakallah khair kepada Ibu Mursida yang berada di Marsan yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Amran, Pak ya? Nah. Iya, sudah lama nih Pak absen di pelajaran kita. Kemana aja nih, Pak? Iya, tebal-tebal Pak Amran. Silakan. Ad-Darsul Hadi Asyara Aza بيتي أمام المسجد بيتي جميل فيه حق صغيرة غرفة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسي وهذا ساعتي وقلمي والدب على المكتب وحاسبات وحاسباتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كثيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أختي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سؤال أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Naam Pak Amran, suaranya kurang tinggi. Naam, jazakallah khairan. Pak Amran, rumah ya. Saya bahasa Arabnya? Betul. Rumah saya. Baiti. Baiti. Saudara saya. Akhi. Itu kamar saudara saya. Tilka ghurfatu akhi. Kenapa pakai tilka? Menunjukkan itu. Naam, itu. Kenapa tilka bukan zalika? Zalika. Hah? Tilka ghurfatu akhi. Mu'annas. Ah, karena yang mu'annas. Yang mana mu'annas? Ghurfatu. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Naam. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Hadza baiti. Dan itu rumah dia. Wa ummi wa. Dan itu rumah dia. Wa baituhu. Wa zalika baituhu. Baituhu, naam. Itu rumah kita. Itu rumah kita. Tilka abuka. Itu rumah kita. Tilka baituka. Zalika baituka. Rumah kita bukan rumah kamu. Rumah kita. Zalika baituna. Baituna, naam, ahsanta. Ma makna al-matbah? Al-matbah. Naam. Dapur. Dapur. Doha fil jumlah. Al-matbahu kabiratun. Naam, al-matbahu kabiratun. Itu jumlah berbentuk apa? Al-matbahu kabiratun. Al-matbahu kabirun. Al-matbahu kabirun. Mubtada khabar. Bukan kabiratun. Kenal matbah? Muzakkar. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsiran. Oh iya. Ya, dari Pak Amran. Iya, itu dia tadi dari Pak Amran yang berada di Sukajadi ya. Jazakallah khair buat Pak Amran. Dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ya, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini dengan Abu Izzan, Pak ya. Ahsan Abu Ismail. Ada Abu Izzan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiya asyara. Baiti. Hadza baiti. Baiti amam. أمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتبي وحقيبتي تحت المكتبي نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أختي كبيرة غرفة غرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة في تلك الغرفة الكبيرة كبيرة يا غرفة الكبيرة في تلك الغرفة الكبيرة نعم أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي نعم أحسنت أبو إزا bacaan yang benar dan tepat. Ya, apa arti ana uhibbu abi wa ummi? Saya cinta ayahku dan ibuku. Nah, wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya cinta saudaraku dan saudariku. Nah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bapak kamu di dalam rumah. Abuka fil bait. Fil baiti. Itu rumah saya. Zalika baiti. Itu kamar saya. Zalikal ghurfati. Ghurfatun muannas. Adam, tilkal ghurfati. Tilka ghurfati. Tilka ghurfati. Saya mempunyai kipas angin. Li mirwahatun. Pada minggu kemarin kita telah membahas kalau untuk memiliki barang atau sesuatu benda. Oh, nam Ustaz. Nam. Indi mirwahatun. Ayu ahsan. Nasi itu Ustaz. Afwan. Saya mempunyai saudari perempuan. Li ukhtun. Saudari saya mahasiswi. Ukhti talibatun. Di universitas. Fil jamiati. Naam. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Li akhun wahidun. Kalau berdua apa? Li akhoni. Akhoni. Isnani. Isnani. Mesti pak tambah isnani ya? Iya, dua. Li akhoni isnani. Akhoni dah cukup. Kemudian kalau ditambah isnani untuk jumlahnya boleh. Dan oh, akan lebih jelas gitu ya. Ghurfatun. Musannanya apa? Ghurfatani. Nah. Jamaknya? Ghurfataini. Nah, jamaknya? Jamaknya belum. Jamak daripada ghurfah. Ghurfatun. Ma'aruf tu Ustaz. Nah, karena belum dipelajari mufrad musanna dan jamak. Nah, ghurafun. Ghurafun. Ghurfatun, ghurfatani, ghurafun. Itu hanya untuk harus kita menghafal kosakata menurut mufrad musanna dan jamak. Di mana kita gurufatun, tahu itu menjadi ghurafun jamaknya seperti itu gurufatun. Dan bentuk-bentuk jamaknya tentu kita harus menghafalnya. Nah, ya. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallah khairan li Abi Izzah di Jalan Tiung. Ahsan. Naam. Tafadhal. Jazakallah khair buat Abu Izzah yang berada di Jalan Tiung atas bacaannya tadi. Dan Ustaz, kita beralih sejenak ke pertanyaan melalui SMS dan kepada penelpon harap bersabar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa beda mudhof mudhofun ilai, mubtada khobar dan na'at man'ud? Ana enggak paham. Syukron. Naam. Mungkin di akhir nanti kita jawab pertanyaan ini untuk memperluas dari ta'rif atau definisi daripada masing-masing pertanyaan tersebut. Karena pertanyaannya ada tiga, mudhaf, na'an man'ud, dan mubtada dan khabar. Nah, ya, yang bertanya barusan, insyaallah nanti pada akhir pelajaran insyaallah kita akan bahas. Dan berikut kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Risna di Beringin Indah, Pak Ustaz. Oh iya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi asyara. Baiti. Haza baiti. Baiti amam al-masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun sawiratun. Hazihi urfati. Fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Haza sariri wa haza kursihi wa haza maktabi. Sa'ati wa kolami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafizati urfati. Nafizatu urfati. Maftuhatun. Maftuhatun nam. Hazihi urfatu ahi. Hazihi urfatu ahi. Watilka urfatu uhti. Urfatu ahi kabiratun. Wa urfatu ah uhti sawiratun. Urfatu akhi amamal urfati wa urfatu uhti amamal matbahi. Li ahun wahidun ismuhu Usamatu. Wa li uhtun wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal urfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanti Bu Risna di Beringin Indah. Naam Ibu Risna, ma makna nafidatun? Jendela, Pak. Jendela. Iya. Jendela rumah saya. Nafizatul baiti. Nafizatu baiti. Jendela kamar saya. Nafizatul ghurfati. Nafizatu ghurfati. Oh, nafizatu ghurfati. Kalau dimasuki oleh domir ya, ana ya, itu tidak memakai alif lam. Iya, Pak. Masuk ghurfati. Al ghurfati salah. Ghurfati. Jam saya. Saati. Jam saya baru. Saati jadidun. Jadidun. Saati jadidatun. Jadidatun. Kenapa jadidatun? Saatun mu'annas, Ustaz. Oh, mu'annas. Naam, ahsan. Buku saya di atas meja. Kitabi alal maktabi. Buku saya di bawah meja. Kitabi tahtal maktabi. Buku saya di depan meja. Kitabi amamal maktabi. Naam. Amama itu isim apa? Isim syarof ya, Ustaz. Zorob. Syarof. Bahasa Indonesia-nya apa itu? Keterangan. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Kalau keterangan waktu, contohnya? Waktu. Keterangan waktu. Lupa saya, Pak Ustadz. Pagi. Apa bahasa Arabnya pagi? Sobahun. Sobahun. Itu keterangan waktu. Sobahun, naharun, siang. Nah, jazakillah khairan Ibu Risna di Beringin Indah. Nah. Oh iya Kak Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan li Ibu Risna di Beringin Indah. Telah membaca yang tepat dan menjawab pertanyaan dengan benar. Jazakallah khair. Nah, tafadhal Mbak ya, Ibu Risna. Demikian tadi ada Ibu Risna yang ada di Beringin Indah. Dan selanjutnya kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa di mana, Bu? Dari Ummu Hanifah di Sukajari. Oh iya, silakan tafadhali Ummu Hanifah. Baiti. Haza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadikhatu saghiratu. Hadhihi ghurfati. Fiha nafijatu kabiratu. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa hakibati tahtal maktabi nafizatu khurfati maftuhatun. Hazihi khurfati hazihi khurfatu akhi wa tilka khurfatu ukti. Khurfatu akhi kabiratun wa khurfatu ukti saghiratun. Khurfatu akhi amama khurfati wa khurfatu ukti amama matbahi. Li akhun wa li hakun wahidun ismuhu Usamah. Wa li uktun wahidatun ismuha Suada. Suadu. Suad. Abi wa umi fi tilka tilkal kurfatul kabiratu. Ana uhibbu abi wa umi. Wa uhibbu aki wa ukti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Iya. Ummu Hanifah. Ma makna ghurfatu ukhti amamal matbahi? Kamar saudara ukhti kan? Naam. Kamar saudari perempuan saya di depan kamar mandi. Matbah. Dapur. Di depan dapur. Kalau di belakang dapur, apa bahasa Arabnya? Di belakang. Khalfa. Di atas? Alal. Di bawah? Tahta. Di depan? Amama. Saya mempunyai saudari dua orang. Muhanipa? Li Uktun satu orang. Kalau dua? Tambah alif dengan nun. Uktani. Nam? Li Uktani. Saya mempunyai mobil. Li sayyarati. Ulang. Li sayyaratu. Memakai li atau indi? Ya, indi. Yang masyhur indi. Kalau menunjukkan benda atau naam. Indi. Ulang. Sayyaratu. Sayyaratun. Saya mempunyai kebun. Indi hadiqatun. Di belakang rumah. Kolfa baiti. Saya mencintai bapak saya. Ana uhibbu abi. Dan mencintai ibu saya. Wa uhibbu ummi. Dan mencintai suami saya. Wa uhibbu suami. Pelajaran kemarin ada kosakata az-zauju. Suami saya. Zauji. Naam, zauji. Ana uhibbu zauji. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan. Waalaikum. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tadi Ummu Hanifah di Sukajadi yang telah membaca bacaan dengan tepat dan benar dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Dan untuk menghafal kosakata yang lebih banyak lagi dan memperbanyak membaca untuk memperlancar lisan untuk cepat dan lancar membaca kalimat bahasa Arab. Nah, jazakallah khairan. Tafadhal ba'da Ummi Hanifah. Ya, demikian ada Ummu Hanifah tadi. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Farhan di Derima, Ustaz. Silakan. Ad-darsul hadiya asyara. Baiti. Haza baiti. Baiti amama masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hazihi ghurfati. Fiha nafizatun kabiratun. Wa marwahatun jamilatun. Haza sariri. Wa haza kursi. Wa haza maktabi. Sa'ati wa qalami. Wa kitabi ala maktabi. Wa haqibati tahtar maktabi. Nafizatu urfati maftuhatun. Hazihi urfatu akhi. Watilka urfatu ukti. Urfatu akhi kabiratun. Wa urfatu ukti sagiratun. Urfatu akhi amama. Urfati wa Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu akhi amama al-matbaqi. Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatu kabiratun. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Naam. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsan. Ma mana uhibbu akhi wa ukhti? Saya cinta. Apa tadi, Ustaz? Akhi wa ukhti. Saya cinta saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya, naam. Bahasa Arabnya, buku saya. Ad-daftar. Buku saya. Daftari. Daftari. Kalau kitab saya? Kitabi. Pena saya? Kolami. Buku tulis saya? Tak tahu, Ustaz. Nah, sama daftari tadi juga kurwasatun. Kurwasati. Tempat tidur saya? Sariri. Kipas angin saya? Mirwahati. Rumah saya? Baiti. Kursi saya? Kursiyi. Kursiyi. Naam. Anak saya? Anak saya? Anak saya apa, Ustaz? Ibnun. Ibnun anak. Anak saya? Ibni. Ibni. Anak kamu? Ibnu. Ka. Ibnuka. Ibnuka. Anak dia? Ibnuha. Dia laki-laki? Ibnuhu. Ibnuhu. Naam. Ahsanti Ummu Farhan di Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Farhan di Delima. Jazahallah khair ala qiraatiha wa ijabatiha. Naam. Tafadhal ba'daha. Iya, jazakallah khair. Itu dia tadi Ummu Farhan di Delima. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bu Murniati, ya? Benar, Pak Ustaz. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiyat nasaro. Hadiyat. Haza baiti. Haza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hazihi ghurfati. Fiha nafizatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Haza sariri. Wa haza kursi. Wa haza maktabi. Sa'ati wa qalami. Wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Hazihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Naam. Li akhun wahidun ismuhu. Ismuhu Usama. Usama. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Tu'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabiratun. Ana uhibu abi wa ummi. Wa uhibu akhi wa ukhti. Naam. Ahsanti Ibu Murniati di Beringin Indah. Naam. Ajib Ibu Murniati. Saya ya, mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan. Saya mempunyai saudara perempuan. Indi, Ustaz. Naam. Indi ukhti. Bukan indi. Kalau indi untuk benda. Kalau pakai nal. Li. Oh, li ukhti. Li ukhtun. Oh, li ukhtun. Maaf, Ustaz. Li ukhtun. Li ukhtun. Apa arti li? Mempunyai. Saya mempunyai. Saya mempunyai. Saya mempunyai kipas angin. Ini mirwahatun. Saya mempunyai rumah. Indi baiti. Saya mempunyai mobil. Indi saya kotu. Saya mempunyai sepeda. Indi darojatun. Saya mempunyai kebun. Kebun saya enggak tahu apa. itu baris pertama di atas hadiqotun. Oh, ini hadiqotun. Naam. Mamana hadiqotun? Kebun. Kebun okay. Saya? Ini kebun saya. Hadiqoti. Hadiqoti. Tambah ya. Hadiqoti. Kebun kamu. Kebun kamu hadi tambaka hadi kotuka. Naam, ahsan. Kebun dia hadi kotuhu. Naam, ahsan ti. Jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Naam. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahsanti Ibu Murniati di Beringin Indah yang telah membaca bacaan pelajaran ke-11 dengan tepat dan benar dan hendaklah menghafal kosakata yang kita pelajari supaya dalam meletakkan kalimat ke dalam bahasa Arab kita mudah karena sudah menguasai beberapa kosakata. Naam, jazakallah khairan. Naam, tafadhol. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kita lanjutkan kepada tamarin al-awwal, tamrinul awwal. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Penelpon selanjutnya untuk membaca tamrin al-awwal. Naam, tafadhol. Penelpon berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Izzah lagi nih ya. Dari Mulyadi, Ustaz. Pak Mulyadi. Oh, Pak Mulyadi, afwan. Pak Mulyadi di mana, Pak? Di Panam, Garuda Sakti. Oh iya, Pak Mulyadi. Ya, tafadhol, Pak Mulyadi. Iqra waktu. Mamtin hazal baiti. Mamtin mamti hazal baiti. فيه حائط ماذا في الحقيبة في الحقيبة ماذا في ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري من في السيارة من في السيارة فيها أبي وأمي وأخي وأختي من في مسجد الجامعة الآن في مسجد الجامعة الآن في مسجد الجامعة الآن ما فيه أحد من في هذه الغرفة فيها مديري. نعم، lanjutkan tamrin asani. Iqra. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. نعم. Uhibbu akhi wa ukhti. نعم. Ahabbu. Uhibbu. Uhibbu zamili. Uhibbu astadi. Ustadi. أحب أستاذي. نعم. أحب الله. أحب النبي صلى الله نبيا. عليه وسلم. أحب النبي. أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحب ال. أحب. أحب اللغة. لغة. أحب اللغة. Nah, ahsan ta Pak Mulyadi. Jawab pertanyaan saya. Man fi hadzal baiti? Siapa di dalam rumah ini? Enggak, jawab. Fihi Hamidun. Naam. Madza fil haqibati? Siapa di dapur? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Enggak usah diterjemahkan. Langsung aja dijawab. Man fis sayyarati? فيها أبي وأمي وأخي وأختي. من في مسجد الجامعة الآن؟ ما فيه أحد. من في هذه الغرفة؟ فيها المدير. مدير. نعم. فيها المدير. ما فيها المدير. Apa arti artinya ما فيه أحد؟ Ma fihi ahadun. Apa artinya? Apa di dalam? Tanyanya man fi masjidil jamiatil ana, siapa di dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Ma artinya tidak. Tidak ada? Tidak ada satu orang pun gitu. Tidak ada di dalamnya satu orang pun. Naam. Ahsanta. Uhibbu abi wa ummi. Ma mana? Uhibbu. Aku cinta abi dan ummi. Iya. Uhibbu zamili. Aku cinta istri, Ustaz. Zamili. Zamili. Zamilun. Zamili istri, Ustaz. Zaujatun istri. Zamili temanku. Teman, teman. Uhibbullah. Aku mencintai Allah. Uhibbul lughatal arabiyyata. Aku cinta bahasa Arab. Naam. Uhibbun nabiyya. Aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Mulyadi di Panam. Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan li Pak Mulyadi di Garuda Sakti Panam. Naam. Tafadhal al-qari' al-akhir. Ya, naam Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan SMS dari penanya. Apa kita jawab penelpon atau pertanyaan SMS? Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama tadi tentang mubtada. Iya, khabar. Iya, menanyakan beda mudhof mudhofun ilaih, mubtada khabar dan na'at man'ut. Nah. Karena pelajaran ini sudah kita lewati dan sudah kita lalui untuk murojaah dan untuk kita ulangi supaya kaum muslimin dan muslimat, para peserta semuanya memperhatikan apa itu mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim yang marfu' dan juga isim ma'rifah, diketahui. Dia itu marfu'. Marfu' baris dhamma, marfu' baris dhamma. Kemudian isim yang rafa' ini, dan dia juga ma'rifah, jatuh di awal jumlah, berada di awal kalimat. Apabila ada isim di awal kalimat, itu dinamakan mubtada, isim fi awalil jumlah. Dan khabar adalah khabar lanjutan daripada kalimat mubtada tadi, yaitu menyempurnakan makna dari mubtada. Mubtada kemudian ditambah khabar. Contohnya al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu isim fi awal jumlah dan dia juga ma'rifah, dimasuki oleh alif lam. Al-bustanu, dia marfu' walawatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi dhamma. Al-bustanu jamilun khabar marfu' walawatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Itu definisi daripada mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim fi awal jumlah, isim yang ma'rifah, dia berada di awal jumlah. Kemudian setelah isim tersebut ada khabarnya, kalimat setelah isim yang ma'rifah tersebut dinamakan khabar. Itu dinamakan mubtada dan khabar. Yang kedua adalah tentang na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut yaitu sifat dan yang disifati. Na'at dan man'ut. Kita lihat sifat atau isim yang diikuti, seperti misalnya ja'a ar-rajulu al-fadilu. Dalam bacaan kita tadi ada contoh daripada kalimat na'at dan man'ut. Kita kembali ke dalam bukunya. Hadiqatun saghiratun. Hadha baiti, baiti amamal masjidi. Baiti jamilun, fihi hadiqatun saghiratun. Yang bermakna yang. Na'atnya adalah saghiratun man'ut hadiqatun. Man'ut yang disifati, saghiratun sifat, yaitu na'at, hadiqatun man'ut sifat dan yang disifati. Maknanya adalah hadiqatun saghiratun, kebun yang kecil. Kebun yang kecil itu bentuk kalimat na'at dan man'ut. Yang ketiga, mudhaf wa mudhafu ilaihi. Mudhaf wa mudhafu ilaihi yaitu kata majmu'. Mudhaf dan mudhafun ilaihi ini dia majrur karena disambung dengan isim sebelumnya. Itu mudhafun ilaihi, isim yang disambung sebelumnya itu dinamakan mudhaf. Mengirokannya sesuai dengan letaknya di dalam kalimat tersebut. Bisa marfu' dan bisa juga nasab dan bisa juga majrur. Contohnya kitabun nahwi, kitab nahu, atau babul baiti, pintu rumah. Bentuk kata majmu' mudhaf, mudhafu ilaihi yaitu kata majmu'. Babul baiti, babul madrasati, kitabul lughatil arabiyyati, atau durusul lughatil arabiyyati. Durusul lughati itu mudhaf wa mudhafu ilaihi. Al-lughatil arabiyyati na'at dan man'ut. Nah, itu keterangan singkat daripada pertanyaan peserta kita tadi. Jazahullah khairan ala su'alihi. Nah, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan kedua dari SMS, Ustaz. Apakah perbedaan pemakaian fihi dengan fiha, Ustaz? Nah, fihi, fiha. Hi tau, fihi itu kata ha tersebut, ha. Pada fihi itu kata ganti daripada huwa. Huwa hu, hiya ha. Huwa muzakkar, ha hiya muannas. Perbedaannya itu muzakkar dan muannas, fihi dan fiha, di dalamnya. Kalau kalau kalimat sebelumnya muzakkar berarti fihi, kalau kalimat sebelumnya muannas berarti fiha. Contohnya baiti jamilun, rumah saya baitun muzakkar, rumah saya bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya, di dalam perkarangan rumah itu ada hadiqatun saghiratun, kebun yang kecil. Fihi, kenapa fihi? Karena baitun muzakkar. Kalau fiha, contoh pada baris kedua, hazihi ghurfati, ghurfatun muannas. Kemudian kata gantinya ha, fiha, karena ghurfah muannas. Maka di sini fiha nafizatun kabiratun, nafizatun kabiratun, nafizatun kabiratun, itu na'at dan man'ut. Kalau na'atnya, man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas. Nah, itu perbedaan antara fihi dan fiha, hanya membedakan mudzakkar dan mu'annas. Nah, jazahullah khairan ala su'ali. Dan pertanyaan terakhir juga melalui SMS nih, Zat, dari Pak Amran. Katanya di sini penting buatkan contoh mubtada muakhar dari Pak Amran ini sekali jadi. Kalau mubtada muakhar itu mubtadanya diakhirkan, khabarnya diawalkan. Mubtadanya diakhirkan, khabarnya dikedepankan. Mubtada muakhar. Alal maktabi kitabun, alal maktabi kitabun, di atas meja, bukan khobar, di atas meja ada buku, kitabun. Kalau dikedepankan, al kitabu alal maktabi. Kalau mubtada diawalkan, al kitabu alal maktabi. Kalau diakhirkan, alal maktabi kitabun, di atas meja ada buku. Nah, itu di bolak-balik boleh. Tada muakhar, khabar muqaddam. Naam. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin dan para pendengar dan para peserta semuanya. Semoga untuk menambah dan memperluas pemahaman kita tentang bahasa Arab, tentu harus kita mengulangi bacaan dan kaedah yang telah kita pelajari, dan juga tidak membatasi kita untuk mempelajari atau memiliki buku-buku kaidah dalam bahasa Arab untuk memperluas pemahaman dan penggunaan kalimat dalam bahasa Arab. Itu saran dan ingatan untuk para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Insyaallah para peserta dan para pendengar bisa mempraktikkannya dalam sehari-hari, dalam bercakap dan berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Jazakumullah khairan. Kita akhiri liqa'an hadza bidu'a kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.